Tuhan seharus apa do tatara bisa sio Yesu pergi dari sa Yesu bahagia dengan dia saya tak salah sio sama Yesa Yesu datang tak sopu kesal ko ceria ko bahagia satra rela ko dengan dia senang tak salah sio sama Yesa Yesu datang tak sopu kesal Satra mau, kau tahu saya menyesal sehati penuh risau. Sutra ada lagi penghibur hati ketika kesalahan menjangkau. Saya ingin kau kembali, apa mungkin kaya? Kesempatan sekali lagi, apa ada kaya? Harapan penuh dari hati saya mohon. Sungguh saya sangat merana, oh Tuhan tolong ya. Kenapa saya begini ada Tuhan saya tak tahu. Tak ramah usia satu salam.